Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para ikhwan dan akhwat, para pemirsa Roja dimanapun Anda berada, kita melanjutkan bahasan kita dari tafsir surat Al-Fatir. Mudah-mudahan tafsir surat Fatir hari ini adalah yang terakhir kita selesaikan insyaallah taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat 40, "Qul ara'aytum syuraka'akum alladziina tad'uuna min duunillahi aruni maadza khalaqu minal ardi am lahum syirkum fis samawaat am ataynaahum kitaban fahum 'ala bayyinatin min bal iyya'idudz-dzaalimuuna ba'dhuhum ba'dhan illa ghurura." Kata Allah Subhanahu wa taala, katakanlah, ya, ra'aitum, banyak ahli tafsir mengatakan akhbiruni, yaitu kabarkanlah kepadaku. Syuraka'akum alladziina tad'uuna min duunillah, yaitu sekutu-sekutu yang kalian jadikan sekutu-sekutu bagiku, yang kalian berdoa kepada sekutu-sekutu tersebut selain Allah Subhanahu wa taala. Ini syuraka'akum, sebenarnya mereka bukan syarik, bukan sekutunya Allah, tapi ini menurut persangkaan orang musyrikin menjadikan sembahan-sembahan tersebut sebagai sekutu-sekutu bagi Allah. Oleh karenanya dalam talbiyah mereka ketika mereka tawaf dalam Sahih Muslim, mereka berkata, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik illa syarikan huwa lak tamlikuhu wa mamalak. Kata mereka, kami memenuhi panggilan Engkau ya Allah. Ya Allah, tidak ada sekutu bagimu kecuali sekutu yang Engkau miliki, yang Engkau menguasinya, dan dia tidak menguasai apa-apa. Artinya mereka mengatakan sekutu-sekutu ini diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah tidak punya sekutu, ya. Allah tidak punya sekutu. Allah menafikan sekutu, ya. Subhanahu wa ta'ala. Amma yushrikun, ya. Allah menafikan sekutu dari dirinya. Walam yakullahu syarikum fil mulk. Tidak ada sekutu bagi Allah. Tetapi ini sekutu menurut pandangan mereka. Maka Allah bilang kepada mereka, Kul aru'aitum syuraka'akum alladhina tad'una min dunillah. Kabarkanlah kepada aku tentang sekutu-sekutu yang kalian berdoa kepada mereka. Tad'un di sini dari doa, doa dengan dua makna, bisa doa ul mas'alah, bisa juga doa ul ibadah. Bisa kita artikan, kabarkanlah kepadaku tentang sekutu-sekutu kalian, yang kalian sekutukan mereka denganku, yang kalian berdoa kepada mereka, memohon hajat kepada mereka, atau kalian beribadah kepada sekutu-sekutu tersebut, ya. Min dunillah aruni madza khalaqu minal ardi, ya. Tunjukkanlah kepadaku madza khalaqu minal ardi, ya. Apa yang telah mereka ciptakan dari bumi ini, ya. Tanyakan. Apa yang sudah mereka ciptakan sehingga kalian menyembah mereka? Ya, sekarang kan Allah berkata kalau mereka punya ciptaan silakan disembah. Berhak untuk disembah, mereka mencipta. Tapi tunjukkan kepadaku mana ciptaan mereka, ya. Am lahum syirkum fis samawat, ataukah mereka punya saham dengan denganku dalam masalah langit, yaitu dalam penciptaan, dalam pemeliharaan, ya, sianah maintenance langit, kemudian juga dalam pengaturan, ya, tadbir, banyak hal di langit yang harus diatur, ya. Apakah mereka punya saham sehingga kalian sembah, ya. Am atainahum kitaban fahum ala bayyinatin min, ataukah kami telah menurunkan kitab pernyataan bahwasanya boleh mengambil sekutu-sekutu ini sebagai sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Bal iyya'idudz-dzalimuna ba'dhum ba'dhan illa ghurura, ya. Sungguhnya tidak ada dalih bagi mereka kecuali hanyalah, ya, sebagian dari mereka menjanjikan kepada sebagian yang lain dan janji mereka hanyalah tipuan belaka. Di sini kalau kita perhatikan Allah Subhanahu wa taala, ya, menyebutkan, orang bilang apa? Sabar wa taqsim, yaitu maksudnya kemungkinan-kemungkinan. Kenapa kalian harus menyembah berhala-berhala? Kenapa kalian harus menyembah berhala? Kenapa kalian harus menyembah malaikat? Kenapa harus kalian menyembah para wali? Kenapa kalian harus menyembah pohon-pohon? Kenapa kalian harus menyembah Nabi Isa? Kabarkan kepada aku sembahan-sembahan kalian tersebut. Apakah mereka punya ciptaan di atas muka bumi ini? Mereka ciptakan bumi, mungkin sebagian bumi sebelah utara mereka ciptakan, atau mereka ciptakan pantai selatan, atau mereka ciptakan gunung di mana. Kalau memang mereka punya ciptaan, berhak disembah, oke. Kemungkinan pertama, mereka tidak punya. Baik, berarti mereka tidak bisa disembah gara-gara mereka tidak bisa mencipta. Ya, tidak ada yang bisa mencipta. Ya. Yang mereka sembah tidak ada yang, apalagi kalau yang disembah sapi, gimana sapi mencipta ya? Hewan disembah gimana ya? Kemungkinan kedua, amlahum syirkun fis samawat. Kemungkinan kedua, mereka mungkin tidak mencipta, tapi mereka punya saham. Saham berkaitan dengan langit yang sudah Allah ciptakan. Artinya Allah berikan mereka hak, mereka punya saham dalam mungkin menciptakan bareng-bareng sama Allah. Allah bareng-bareng sama mereka ciptakan. Kalau mereka bareng-bareng sama Allah ciptakan langit, ya mereka harus boleh disembah. Atau bareng-bareng punya saham dalam maintenance, dalam menjaga langit ini agar tidak rusak. Ya, apakah mereka bantu Allah ketika mengurusi langit supaya langit tidak rusak? Kalau mereka punya saham, mereka berhak disembah. Ataukah mereka punya saham ya dalam tadbir, mengatur apa pergerakan benda-benda di langit ini? Mereka punya saham dalam mengatur matahari, rembulan, bintang-bintang. Ternyata juga tidak ada. Mana pernah Nabi Isa bilang, saya ngatur langit, cipta langit, ikut sama Tuhan Bapa ngatur-ngatur, enggak ada. Ya. Enggak ada. Apa wali-wali ada yang pernah bilang gitu, kami ikut ngatur langit-langit, enggak ada. Jadi, dua kemungkinan sudah batal. Dua kemungkinan mereka boleh disembah sudah enggak ada. Dua hujah sudah batal. Hujah ketiga, kalau ini enggak, mereka tidak mencipta, mereka juga tidak punya saham, mungkin am atainahum, apakah kami telah berikan kepada mereka kitaban, ada surat pernyataan dari Allah selaku Tuhan bahwasanya boleh kalian sembah sekutu-sekutu ini. Kalau ada surat pernyataan dariku, dari Allah subhanahu wa ta'ala, maka silakan. Ternyata surat juga tidak ada. Mana pernyataan dari Allah boleh menyembah sembahan-sembahan tersebut? Ya. Mereka tidak punya rububiyah sama sekali. Dan mereka tidak dapat izin untuk disembah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Tidak ada izin dari Allah untuk mereka disembah. Kalau ada izin, fahum ala bayyinati minhu. Tentu mereka punya dalil. Kalau Nabi SAW tegur, kenapa kalian menyembah berhala? Lah, ini ada izin dari Tuhan. Boleh. Ternyata Tuhan izin tersebut juga tidak ada. Berarti tinggal kemungkinan terakhir, mereka enggak punya dalil, mereka hanya omong kosong aja, kata Allah, bal iya'idu dhalimuna ba'duhum ba'dhan illa gurura. Sebenarnya orang-orang yang zalim itu sebagian dari mereka tidak menjanjikan kepada sebagian yang lain, melainkan tipuan belaka. Artinya, mereka hanya turun-temurun, ayo sembah berhala-berhala ini, sembahlah orang-orang soleh ini, nanti mereka akan berikan syafaat bagi kalian untuk kesejahteraan dunia dan akhirat. Itu yang mereka dengung-dengungkan. Bahwasanya yang mereka sembah ini akan beri syafaat. Haula'i syufa'auna indallah. Mereka berkata, mereka ini pemberi-pemberi syafaat bagi kami di sisi Allah. Untuk kemaslahatan duniawi kami dan kemaslahatan kalau ada hari kebangkitan, kami akan dapat maslahat juga. Tapi tujuan mereka di dunia, agar dimudahkan urusan mereka, mereka menyembah berhala-berhala yang merupakan simbol dari orang-orang soleh tersebut. Memberi syafaat. Ya, sebagai perantara antara kami dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulbah. Kata mereka, kami tidak menyembah berhala-berhala ini, berhala-berhala merupakan simbol-simbol orang soleh ini, kecuali liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Kecuali agar kami didekatkan kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Ya. Tapi kita lanjutkan. Jadi mereka tidak punya dalil untuk menyembah selain Allah. Setelah itu Allah berfirman, inna allaha yumsikus samawati wal arda antazula. Sungguhnya Allah menahan langit dan bumi, supaya jangan lenyap. Antazula, diambil dari zawal, dan ada dua tafsiran. Tafsiran mayoritas ahli tafsir mengatakan antazula maksudnya Allah menahan langit dan bumi agar tidak lenyap, agar tidak zawal, tidak hilang. Pendapat kedua maksudnya agar tidak tergelincir dari orbitnya. Zawal maksudnya bergerak. Kalau langit dan bumi bergerak, goyang, kesana, ke kanan, kemari, tentu ini menjadikan tidak nyaman dan akan berakibat fatal, mungkin bintang-bintang berjatuhan dan yang lainnya ya. Akan timbul gemuruh yang luar biasa. Dua-duanya Allah tahan. Inna allaha yumsikus samawati wal arda antazula. Sungguhnya Allah menahan langit dan bumi agar tidak lenyap dan agar tidak hilang. Dan ini mayoritas ulama ahli tafsir berpendapat demikian. Wala in zalata in amsakahuma. Kata Allah subhanahu wa ta'ala. Jika keduanya lengkap, jika keduanya lenyap, langit atau bumi, in amsakahuma min ahadin min ba'dih. Ini di sini maksudnya ma, yaitu seakan-akan Allah mengatakan ma amsakahuma min ahadin min ba'dih. Maka tidak ada yang bisa menahan lagi langit dan bumi setelah Allah. Hanya Allah yang bisa menahan langit dan bumi. Karena Allahu Akbar. Siapa yang bisa ngurusin langit dan bumi begitu besar? Ya. Wala ya'uduhu hifdhuhuma. Tidak merepotkan Allah untuk menjaga keduanya, langit dan bumi. Untuk mengurus langit dan bumi, siapa yang bisa ngurus? Kita semua makhluk kecil. Dibandingkan bumi kita enggak ada apa-apanya, apalagi dibandingkan langit yang luar biasa dahsyatnya besarnya. Yang bisa mengurus langit dan bumi yang Maha Akbar, Allahu Akbar. Yang Allah berfirman tentang dirinya pada hari kiamat kelak, ya, wa ma qadarullah haqqa qadri wal ardu jami'an qabdatuhu yaumil qiyamah. Maka pada hari kiamat kelak bumi dalam genggaman Allah. Was samawati matwiyatun bi yaminih. Bahwasanya langit dalam dilipat dengan tangan kanan Allah. Yauma natawi as-samaa'a ka tawyi sijilil kutub. Hari di mana kami lipat langit-langit seperti lipatan-lipatan buku. Lembaran-lembaran buku. Yang bisa ngurusin cuma Allah Subhanahu wa taala. Yang Maha Akbar, Allahu Akbar. Maka tidak benar perkataan sebagian ahlul bidah seperti Jahmiyah dan Mu'tazilah yang diikuti oleh Asy'ariyah yang mengatakan bahwasanya kalau Allah di atas langit berarti Allah butuh kepada langit dan Allah lebih kecil daripada langit. Ini hanya khayalan mereka. Gimana Allah lebih kecil dari langit? Allahu Akbar. Gimana Allah butuh langit untuk menaunginya sementara langit digenggam dalam dilipat dengan tangan Allah pada hari kiamat kelak? Allahu Akbar. Allah yang jaga semua. Ya. Wala in zalata in amsakahuma min ahadin min ba'dih. Kalau ternyata langit dan bumi lenyap, tidak ada yang bisa menjaganya lagi, tidak bisa menahannya lagi setelah Allah siapapun. Innahu kana haliman ghafura. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Halim dan Maha Ghafur. Apa yang dimaksud dengan halim? Halim maksudnya Allah Subhanahu wa taala mengakhirkan hukuman, ya. Halim, al-hilm maknanya adalah ta'khirul uqubah an mustahiqiha, ya. Mengakhirkan, bukan meninggalkan, tapi menunda hukuman bagi orang yang berhak mendapatkan hukuman, siapa tahu dia sadar. Itu namanya halim. Tidak cepat membalas, nanti aja, siapa tahu dia berubah pikiran. Ya, di antara manusia yang bersifat halim adalah Ibrahim alaihissalam, ya. Betapa beliau sabar, bahkan ketika diusir oleh kaumnya dia tidak mendoakan keburukan, bahkan mau dibakar oleh kaumnya beliau tidak mendoakan keburukan, dan banyak kejadian-kejadian Nabi Ibrahim alaihissalam orang yang sangat sangat sabar. Allah Subhanahu wa taala, hamba-hambanya melakukan maksiat berulang-ulang, tapi Allah Subhanahu wa taala halim, Allah menunda supaya mereka bisa bertobat di kemudian hari, ya. Al-Imam Al-Qayyim dalam Nunyahnya berkata, fahuwal halimu fala yu'ajilu abdahu bi'uqubatin liyatuba min isyani. Dan dialah al-halim, maka dia tidak menyegerakan hukuman kepada hambanya agar sang hamba bertobat dari maksiat yang dia lakukan, ya. Dalam hal ini Al-Alusi berkata rahimahullah ta'ala, yaitu Allah tidak menghukum orang musyrikin, Allah beri mereka waktu yang panjang supaya mereka bisa sadar. Di antara mereka ada yang tidak sadar, di antara mereka ada yang sadar. Kebanyakan mereka sadar, ya. Kebanyakan mereka akhirnya masuk Islam, ya. Kemudian halim tadi ditunda hukuman, ya, agar hamba Allah Subhanahu wa taala bertobat. Adapun ghafur, ghafuran, ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menutupi dosa-dosa hamba dan menjaga hamba agar tidak terkena dampak dari maksiat yang dia lakukan. Ini sudah sering kita sampaikan bahwasanya ghafur dari kalimat maghfirah dan mighfar dalam bahasa Arab artinya helm yang dipakai oleh seseorang yang fungsinya adalah untuk menutup kepalanya dan untuk menahan dari pedang atau hantaman senjata musuh. Jadi dia punya fungsi dua, fungsi menutupi dan fungsi untuk mencegah dampak dari hantaman musuh. Maka jika seorang berkata Rabbi ghufirli, Allahumma ghufirli, ya, astaghfirullah, ya, itu maknanya ya Allah aku mohon maghfirah kepada engkau. Maksudnya ya Allah aku mohon kau tutup aibku ini ya Allah di dunia apalagi di akhirat. Dan ya Allah aku tahu setiap maksiatku pasti ada dampaknya. Maka lindungilah aku dari dampak maksiat yang aku lakukan. Itu maksudnya, ya. Orang tatkala mengatakan astaghfirullah atau gufranaka, astaghfirullah gufranaka, Rabbi ghufirli, Allahumma ghufirli, ya. Ini semua maksudnya minta dua perkara. Ya Allah tutupilah aibku ini, jangan kau umbar maksiat yang aku lakukan. Yang kedua, jagalah aku agar tidak terkena dampak dari maksiat. Karena maksiat pasti ada dampaknya, pasti. Paling tidak minimal menjadikan hati menjadi hitam, ya. Seorang hamba jika melakukan maksiat, nuqitat fi qalbihi nuqtatun sauda, maka kalbunya ada titik hitam, semakin banyak dia bermaksiat semakin hitam kalbunya tersebut. Oleh karenanya dalam hadis yang sahih di mana ketika Allah menghisab seorang hamba dengan hisaban yasiran, Allah mengatakan kepada sang hamba, Allah buka dosa-dosanya pada hari kiamat. Kemudian dia mengakui semua yang dia lakukan. Kata Allah, kuntu satartuha alaika fid dunya. wa ana aghfiruha lakal yaum. Dulu di dunia aku menutupinya, tidak ada yang tahu, yang tahu hanya aku. Kau melakukan maksiat-maksiat ini, yang tahu hanya aku. Tidak ada. Satartuha alaika, aku tutup dosa-dosamu sehingga orang tidak ada yang tahu. Sekarang aku ampuni dosa-dosamu. Jadi Allah tutup aibnya di dunia dan Allah tutup aibnya di akhirat. Ketika Allah buka pun antara Allah dengan dia. Allah tidak buka di khalayak. Di dunia Allah tidak buka, di akhirat pun Allah tidak buka. Ini maka beruntunglah hamba yang suka beristighfar. Ya, tuba liman wajada fi sahifati istighfaran katsiran. Sungguh beruntung orang yang mendapati dalam catatan amalnya banyak sekali istighfar. Karena Allah akan menutup aibnya dan Allah akan mencegah dia dari dampak maksiat di dalam. Karena sungguhnya seorang salah mengatakan, saya tidak tahu nikmat mana yang paling besar bagiku. Nikmat beramal soleh atau nikmat ditutup aib. Dua-duanya adalah nikmat yang besar. Seorang diberi taufik untuk bisa beramal soleh, nikmat luar biasa. Dan seorang ditutup aibnya oleh Allah juga adalah nikmat yang luar biasa. Sebagian perkataan Muhammad bin Wasi, "Lau kana lidzunubi rihun ma jalasa ilayya ahad." Seandainya dosa itu punya aroma, dosa ini aromanya begini, dosa ini aromanya bisa dicium oleh orang sekitar kita, maka tidak seorang pun yang akan duduk dengan kita. Baik, innahu kana haliman ghafura, yaitu Allah maha halim dan maha pengampun. Tinggal hamba-hamba bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah berfirman, "Wa aqsamu billahi jahda aymanihim." Dan mereka bersumpah dengan nama Allah dengan sekuat-kuat sumpah, yaitu puncak-puncaknya sumpah. Jahda aymanihim itu mereka bersumpah dengan sungguh-sungguh. Mereka bersumpah dengan sungguh-sungguh. La in ja'ahum nadhirun layakununna ahda min ihdal umam. Seandainya datang pemberi peringatan seorang rasul, maka mereka akan lebih baik, ya, daripada salah satu dari umat-umat yang lain, yaitu Yahudi atau Nasrani. Ya. Falamma ja'ahum nadhirun ma zadahum illa nufura. Tatkala telah datang pemberi peringatan, maka tidak menambah bagi mereka kecuali mereka semakin jauh lari dari kebenaran. Jadi ini adalah pernyataan orang-orang musyrikin Quraisy dahulu. Banyak ahli tafsir membawakan perkataan orang Quraisy ketika belum datang Rasulullah SAW. Mereka melihat ada Nasara, ada Yahudi. Mereka datang kepada mereka, kepada Yahudi Nabi Musa, datang kepada Nasara Nabi Isa. Mereka sesumbar. Mereka bersumpah demi Allah, seandainya datang kepada kami seorang Rasul, kami akan lebih baik daripada Yahudi dan Nasrani. Kata mereka, la yakununna ahda min ihdal umam. Kami akan lebih baik daripada Yahudi atau Nasrani. Mereka sesumbar. Tapi apa yang terjadi? Tatkala datang pemberi peringatan tersebut, yaitu datang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mazadahum ila nufura, maka mereka semakin jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, mereka sesumbar, ya. Seperti firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa minhum man ahada Allah la in atana min fadlihi la nasaddaqanna wa la nakunanna min as-salihin falamma atahum min fadlihi bakhilu bihi wa tawallaw wa hum muridun. Di antara mereka ada yang sesumbar dengan berkata, seandainya kami berjanji kepada Allah, seandainya Allah berikan kami kenikmatan, kami akan benar-benar bersedekah dan kami akan menjadi orang-orang soleh. Tatkala datang kepada mereka apa yang mereka minta dikasih karunia Allah Subhanahu Wa Taala, bakhilu bihi, justru mereka pelit dan mereka terjadi orang soleh. Wa tawallau, justru mereka berpaling. Wa hum uridun, dan mereka berpaling, balik dan berpaling. Sama seperti orang Quraisy. Mereka bilang, nanti kalau ada Rasul datang pada kami, kita enggak ada Rasul sih, orang Quraisy, orang Arab enggak ada Rasul. Datang Nabi Musa kepada Bani Israel, datang kepada Yahudi, Nabi Isa datang kepada Nasara. Kita enggak ada Rasul Arab. Kalau ada datang, kita pasti beriman. Pasti kita lebih baik daripada Yahudi Nasrani. Ini omongan mereka, bahkan mereka bersumpah dengan sungguh-sungguh. Jahda aimanihim. Ketika datang, mereka tidak beriman. Padahal, yang datang tersebut bukan orang sembarang. Rasulullah SAW, yang mereka kenal betul, bahkan mereka beri gelar dengan Al-Amin, yang super amanah. Tidak punya cacat di masa jahiliyah dahulu. Tidak ada poin yang mereka bisa pegang dari kebiasaan buruk Nabi sebelum jadi Nabi untuk dijadikan bahan olok-olokan pada Nabi. Enggak ada. Nabi bersih. Ya, makanya meskipun Nabi belum jadi Nabi, Allah sudah menjaga sejarah perjalanan Nabi SAW. Sehingga tidak ada kesalahan yang bisa dijadikan bahan olok-olokan oleh orang Quraisy setelah Nabi menjadi Nabi. Enggak ada. Ya. Makanya disebutkan Nabi SAW ketika ikut serta dalam bangun Ka'bah, Nabi kepanasan, Nabi ingin angkat sarungnya untuk taruh di pundaknya supaya angkat batu ringan, Allah jadikan Nabi pingsan. Kenapa? Agar auratnya tidak kelihatan. Padahal sebagian mereka terbuka aurat, tidak ada masalah, ya. Kemudian juga Nabi pernah ingin hadir, dia menggembalakan kambing, kemudian Nabi mengatakan kepada temannya, pegang kambing-kambing saya mau ikut walimah di sana. Ada Nabi menuju masuk kota Mekah dengar musik-musik dari jauh, Nabi dibuat pingsan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya Nabi masa remaja pun tidak pernah melakukan kesalahan. Karena kalau Nabi punya aib yang buruk akan dijadikan pegangan, ente dulu kemarin masih ingusan kayak gini-gini, sekarang mau dakwahi kami, itu mereka tidak dapat pada Nabi. Bahkan yang mereka dapati Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Amin sebelum jadi Nabi. Dan mereka sesumber kalau ada Rasul datang kami akan beriman. Begitu datang Rasul tersebut, mereka justru tidak beriman. Kenapa tidak beriman? Justru semakin kabur. Istikbaran fil ardi wa makra sayyi. Tidak lain kecuali karena kesombongan mereka. Ya, istikbaran yang mengatakan, apa namanya, mafuli ajli istikbar. Ada yang mengatakan istikbaran maksudnya mustakbirina. Hal dari mereka, karena mereka sombong. Ya. Ini yang buat mereka menolak Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan karena mereka mengatakan Nabi membawa kebatilan, mereka tahu Nabi benar. Cuma kesombongan yang buat mereka tidak mau beriman kepada Muhammad, padahal Muhammad al-Amin dengan nasab yang terbaik di antara mereka, ya, kakeknya adalah penguasa kota Mekah, ya, dari Bani Hashim, tapi semua itu tidak bermanfaat ketika mereka sombong, ya. Kata Allah, wa makra sayyi, dan karena rencana mereka yang jahat. Makru sayyi ini adalah bab idhafatu al-mausuf ila sifatihi. Makru sayyi itu seperti kalau kita artikan al-makru as-sayyi. Cuma terkadang mausuf diidhafahkan kepada sifatnya seperti masjid al-jami', maksudnya al-masjid al-jami'. Dan ini datang dalam bahasa Arab metode seperti ini. Jadi makru sayyi maksudnya al-makru sayyi. Mereka tidak beriman kepada Rasulullah SAW tidak lain karena kesombongan atau karena mereka memiliki rencana yang buruk kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kata Allah Subhanahu Wa Taala, "Wala yahikul makru sayyi'u illa bi ahlihi, fahal yanzuruna illa sunnat al awalin, falan tajid li sunnatillahi tabdila, walan tajid li sunnatillahi tahwila." Kata Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Tidaklah mereka rencana yang jahat itu tidak akan menimpa kecuali orang yang merencanakannya sendiri. Ya Allah mengatakan bahwasanya wala yahiku al-makru as-sayyi' illa bi ahlihi. Rencana jahat tersebut tidak akan menimpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, justru menimpa mereka yang punya rencana tersebut. Ahlihi itu yang berhak untuk mendapatkan hasil dari rencana buruk mereka akan kembali menimpa mereka. Fa hal yanzurun illa sunnatal awwalin, tidaklah mereka menantikan kecuali hanyalah sunnah orang-orang terdahulu, yaitu sunnatullah, hukum yang berlaku kepada orang-orang terdahulu. Falan tajid li sunnatillahi tabdila, maka kau tidak akan mendapati perubahan, ya, bagi sunnah tersebut. Walan tajid li sunnatillahi tahwila, dan kau tidak akan mendapati penyimpangan dari sunnatullah tersebut. Artinya Allah punya sunnatullah yang berlaku. Setiap umat yang diutus Nabi kepada mereka, ya, kalau mereka menentang, mereka punya rencana buruk, mereka ingin membunuh Nabi tersebut dan rencana-rencana jahat, maka akan kembali kepada mereka. Dan itu berlaku sejak zaman Nabi Nuh alaihissalam. Ya, semua umat-umat yang menentang kemudian ingin membunuh nabi-nabi mereka, maka mereka akan mendapatkan keburukan sampai pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sunnatullah tersebut adalah hukum Allah yang berlaku, tidak akan berubah. Kau tidak akan mendapatkan tabdila dan tidak akan mendapat tahwila. Tabdil itu penggantian, tahwil perubahan atau penyimpangan, tidak ada. Dan benar, akhirnya mereka ditimpa dengan kehancuran. Orang-orang Quraisy yang tidak bertobat maka akan menerima kehancuran seperti Abu Jahal, Abu Lahab, Utbah bin Rabi'ah, ya, Uqbah bin Abi Mu'aid, ya, kemudian Umayyah bin Khalaf, Ubay bin Khalaf, ya, dan yang lain-lainnya, mereka semua binasa, ya. Adapun makna wala yahiqu artinya wala yuhitu, yaitu makar sayyi' tersebut makar yang buruk tersebut tidak akan meliputi kecuali pembuat makar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, awalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana aqibatul ladzina min qablihim. Tidakkah mereka berjalan di atas muka bumi? Dan apakah mereka tidak berjalan di atas muka bumi? Fayanzuru kaifa kana aqibatul ladzina min qablihim. Kemudian mereka melihat bagaimana kesudahan orang-orang sebelum mereka. wa kanu ashadda minhum quwwah, dan orang-orang sebelum mereka tersebut lebih hebat daripada mereka. Wa ma kana Allahu liyu'jizahu min syai'in fis samawati wala fil ardi innahu kana 'aliman qadira. Tidak ada satu pun yang dapat melemahkan Allah baik di langit maupun di bumi, sungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha kuasa. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyuruh mereka untuk melihat apa yang telah terjadi. Allah sudah jelaskan, sunnatullah tidak berubah. Tidak ada tabdil, tidak ada tahwil. Nah, di antara bukti, silakan kalian berjalan. Lihat bagaimana kesudahan orang umat-umat terdahulu. Dan kita tahu orang-orang kafir Quraisy mereka tinggal di Mekah. Di sekitar mereka ada bekas-bekas umat, puing-puing umat terdahulu. Ada namanya kaum Al-Ula. Di kota Al-Ula itu kaum Samud. Masih ada sisa-sisanya. Mungkin di zaman dulu juga masih ada kaum Ad di daerah Al-Ahqaf antara Hadramaut dengan Oman, ya masih ada mungkin sisa-sisanya, ya mungkin mereka bisa lihat masih ada puing-puing tersisa di bekas Nabi, kaum Nabi Lut, ya artinya itu daerah dekat mereka semua. Allah mengatakan fasiru fil ardi, awalam yasiru fil ardi, kenapa kalian tidak berjalan? Lihatlah, kan ada kabar-kabar tentang kisah Fir'aun, kabarnya jelas, kisahnya masih ada. Tanyakan kepada orang Mesir bagaimana kisah Fir'aun, kabar yang ma'ruf, ya. Yang sampai ceritanya sampai mendunia sampai kepada orang-orang Quraisy. Itu sunnatullah yang sudah berlaku. Allah jelaskan kepada mereka. Ya, artinya kalian mau bukti, silakan berjalan. Awalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana aqibatu alladziina min qablihim. Lihatlah bagaimana kesudahan orang sebelum kalian. Perhatikan, kanu ashadda minhum quwwah. Bahwasanya orang-orang ini lebih hebat daripada orang Quraisy. Fir'aun dibandingkan Quraisy, Quraisy enggak ada apa-apanya. Abu Jahal apa yang dia punya, si Abu Jahal? Enggak punya apa-apa. Abu Lahab punya apa? Cuma tinggal di kota Mekah, jadi bos di kota Mekah gersang, gak ada apa-apa. Apa dibandingkan Fir'aun? Fir'aun punya inilah, punya kerajaan, punya bangunan yang hebat, punya sungai Nil, punya macam-macam. Bandingkan dengan kaum Samud punya gunung dijadikan dilobangi, dipahat, dijadikan rumah tempat tinggal, ya. Terus kalian apa yang kalian punya? Kekuatan juga enggak. Ya. Kalian lebih hebat mereka. Mereka lebih hebat daripada kalian, wahai orang Quraisy. Namun mereka juga binasa. Karena ada sunnatullah yang berlaku. Siapa umat yang didatangi seorang Rasul dan mereka membangkang, maka apalagi ingin membunuh sang Rasul, maka Allah akan berikan makar sayyi tersebut. Niat buruk mereka akan kembali kepada mereka. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa ma kana Allahu liyu'jizahu min syai'in fis samawati wala fil ardi, tidak satu pun di langit dan di bumi yang bisa melemahkan Allah. Kalau Allah ingin sesuatu, tidak ada yang bisa menghalangi Allah Subhanahu wa taala. Innahu kana 'aliman qadira, karena Allah itu Maha mengetahui dan Maha kudrah, Maha berkuasa. Inilah kenapa tidak ada yang bisa menghalangi Allah Subhanahu wa taala, karena terkumpul pada Allah dua sifat yang Maha tinggi, yaitu sifat al-ilm, ilmu, dan juga sifat kudrah, sifat kekuasaan. Biasanya orang lemah, tidak mampu melakukan, itu karena salah satu dari kedua sifat ini tidak ada. Mungkin dia punya ilmu, tapi dia enggak punya kudrah untuk melakukannya. Ya. Orang bisa bikin rumah, iya saya bisa bikin rumah, saya bisa gambar, tapi enggak ada modal, ya enggak bisa jadi, enggak punya modal, gimana mau jadi kontraktor untuk bikin rumah. Ya. Atau punya modal, tapi enggak punya ilmu. Punya modal, punya kuat, tapi enggak bisa. Ya. Untuk bisa mewujudkan sesuatu, harus terkumpulkan padanya adalah ilmu dan kudrah. Makanya ketika Allah Maha berilmu, ilmunya meliputi segala sesuatu, dan kudrahnya meliputi segala sesuatu, maka tidak ada satupun yang bisa melemahkan Allah. Apa yang Allah kehendaki? Innama amruhu idha arada syai'an an yakula lahu kun fayakun. Kalau Allah mengerti, tinggal bilang kun fayakun. Karena semuanya dibangun di atas ilmu yang maha luas dan juga kekuasaan yang tidak terbatas, Maha Kudrah. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, ayat terakhir dari surat Fatir, walau yu'akhidullahu an-nasa bima kasabu ma taraka 'ala dhahriha min dabbah walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma fa idza jaa'a ajaluhum fa innallaha kana bi'ibadihi basira. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, jikalau sekiranya Allah menyiksa manusia, menghukum manusia, diakibatkan perbuatan mereka, ma taraka 'ala dhahriha min dabbah, maka tidak ada di atas muka bumi ini binatang melata yang tersisa. Ya, dabbah di sini ada yang mengatakan maksudnya manusia itu sendiri. Karena dabbah kalimat yang umum, kullu ma yadubbu fil ard, yaitu semua yang berjalan di muka bumi, baik berkaki dua seperti manusia, berkaki empat atau berjalan dengan perut. Allah khalaqa kulla dabbatin mimma, faminhum man yamshi ala batnihi waminhum man yamshi ala rajlain waminhum man yamshi ala arba. Allah sebutkan ada di antara dabbah yang berjalan dengan dua kaki, ada yang berjalan dengan empat kaki, ada yang berjalan dengan perutnya. Yakhluqullahu ma yasha, Allah menciptakan apa yang Allah kehendaki. Apakah dabbah di sini hanya manusia saja atau mencakup seluruh yang berjalan di atas muka bumi? Allah mengatakan, walau yu'akhidullahu an-nasa bima kasabu, seandainya setiap manusia bermaksiat Allah hukum mereka, Allah siksa mereka di dunia ini, ya, maka tidak ada dabbah yang tersisa di atas muka bumi. Semuanya akan tewas. Semuanya akan tewas. Kalau diartikan di sini dabbah maksudnya lafdzun am yuradu bihi al-khusus, maksudnya ini adalah maksudnya manusia, wajar. Ya, manusia yang bermaksiat maka ini akan dihabisi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan kita ini sering bermaksiat. Kalau bayangkan setiap kita bermaksiat, misalnya salah ngelihat, kepala kita kebentur, salah mendengar, mungkin telinga kita kebentur, ya, lakukan sedikit kemudian kita setiap maksiat ada dampaknya langsung, maka tidak ada manusia yang selamat. Tapi Allah Halim tadi, Allah tidak langsung menghukum. Ya. Maka ma taraka ala dhahriha min dabba, maka tidak ada satu manusia pun yang akan Allah sisakan di muka bumi. Semuanya akan binasa karena tidak ada manusia yang selamat dari dosa. Dan setiap kalau manusia berdosa, Allah hukum, Allah siksa, tidak ada yang selamat. Semuanya akan tewas. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua, dabbah di sini umum. Kalau manusia bermaksiat dan Allah hukum, maka bukan cuma manusia saja yang tewas, tapi hewan-hewan juga akan tewas. Kenapa? Karena ini dampak dari maksiat. Dampak dari maksiat. Dampak maksiat itu bukan hanya berkaitan dengan sang manusia saja. Berkaitan dengan alam, berkaitan dengan hewan-hewan. Dan yang lainnya, ya. Makanya para pelaku maksiat dikatakan mufsidun, melakukan kerusakan. Oleh karenanya orang yang alim, ya, orang yang alim didoakan oleh hewan-hewan sampai hatal hitani fil bahar, sampai ikan di lautan mendoakan orang alim. Kenapa? Kalau orang alim dia bertakwa kepada Allah, dia mengajarkan kebaikan sehingga kebaikannya berdampak kebaikan bagi alam semesta, bukan pada dirinya saja. Sebaliknya maksiat, kekufuran, kemaksiatan berdampak bukan cuma pada pelakunya, bahkan berdampak pada makhluk-makhluk yang lain. Ini pendapat kedua, dan ini pendapat kebanyakan ahli tafsir. Mereka menafsirkan dabbah di sini umum, bukan cuma manusia, tapi seluruh binatang akan ikut hancur gara-gara ulah perbuatan maksiat manusia. Walaki yuakhiruhum ila ajali musamma, tetapi Allah tunda menyiksa mereka sampai waktu yang telah ditentukan. Ya. Sampai waktu yang telah tertentu. Ya. Entah ada sebagian mereka Allah siksa di dunia, ada yang mereka tidak disiksa sama sekali, hidup dengan nyaman, tapi mereka akan disiksa di hari kebangkitan. Ya. Ada, terserah Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya ada ajal, ada waktu yang telah Allah tentukan. Fa idza jaa ajaluhum, jika telah datang waktu ajal mereka, fa innallaha kana bi ibadihi basira, maka Allah Subhanahu wa taala, ya, maha mengetahui, maha melihat hamba-hambanya. Ya, maka Allah akan balas sesuai dengan apa perbuatan mereka. Allah mengatakan fa idza jaa ajaluhum, kalau datang ajal mereka, fa innallaha kana bi ibadihi basira, Allah maha melihat hamba-hambanya. Artinya Allah tahu mana yang maksiatnya segini, mana yang kufur, mana yang taat, ketaatan pun bertingkat-tingkat Allah pun tahu, maksiat bertingkat-tingkat Allah pun tahu, maka Allah memberi balasan sesuai dengan apa yang Allah tahu dari mereka, karena Allah melihat seluruh perbuatan mereka. Tidak ada yang luput dari penglihatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah ikhwan dan akhwat para mirsa Raja TV di mana-mana berada. Kita selesai dari surat Fatir, alhamdulillah. Insyaallah kita lanjutkan pada surat yang lain. Insyaallah kita lanjutkan pekan depan dengan tafsir surat Yasin insyaallah taala. Kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.